الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, kepada syukur kepanjatkan hanya kepada Allah Azza wa Jalla, kerana dengan nikmat kurnianya, dengan nikmat dan ihsannya, kita masih lagi di dalam agama Allah SWT yang suci, yang mana yang akan menyelamatkan kita di akhirat kelak daripada azab Allah SWT. Alhamdulillah, antara nikmat Allah SWT juga telah mengumpulkan kita kali lagi pada malam ini di sebuah rumah dan di rumah Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita bertafakur fi din, yaitu salah satu daripada amalan yang dicari oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala apabila inginkan kebaikan untuk seseorang hambanya, sekali akan diberikan al-fiqh, kefahaman di dalam agama. Bagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fi din." Dan alhamdulillah, selama beberapa minggu kita pada waktu-waktu seperti ini mengkaji akan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan hadis-hadis hukum yang terdapat dalam kitab Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Bulughul Maram dengan syarahnya Qabulul Kalam karangan Al-Qan'ani rahimahullah ta'ala. Kita telah sampai pada hadis yang membicarakan tentang hukum mani, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha bahawa beliau telah berkata Rasulullah SAW pernah mencuci maninya, yakni daripada bajunya, kemudian dia keluar untuk menunaikan solat sedangkan terdapat tanda atau bekas mani di baju tersebut. Dan dalam riwayat yang lain, Aisyah radhiyallahu anha telah melaporkan bahawa beliau pernah mengeritnya daripada baju atau kain Rasulullah SAW, fayusalli fi. Kemudian Nabi SAW memakai baju tersebut untuk digunakan untuk salat. Dan riwayat yang terakhir bahawa Aisyah telah berkata, laqad kuntu ahuqquhu yabisan li dhuhri. Aku pernah mengeritnya dengan keadaannya kering dengan kukuhu daripada kainnya. Jadi kalau kita nak tahu, nak faham apa hukum mani itu di dalam bab taharah, apakah dia najis ataupun dia suci, kita kena lihat daripada sudut mana, daripada sudut satu-satu riwayat ini ataupun kita lihat riwayat-riwayat ini secara kumpulan. Ya, tentulah kalau kita nak tahu ini haiwan apa, gajah, nak sifatkan gajah, kalau kita pegang lalai dia saja, kita kata gajah tu macam itu. Kalau dengan kakinya, gajah tu macam gini je, perutnya macam gini je, dan sebagainya. Bagaimana kita masuk dengan orang buta, 10 orang buta ke berapa orang buta dengan tegur gajah. Maknanya, tak akan kita dapat gambaran yang benar. Gambaran kita hanya sebahagian, bukan taklah, tapi sebahagian saja. Perlu dilengkapkan kita pada itu. Begitu juga dengan agama Allah SWT. Kalau kita ambil hanya sebahagian daripada agama Allah SWT ini, ambil hanya perkara-perkara yang berkenaan dengan hukum hakam, halal haram ini, kita akan dapat gambaran bahawa Islam itu hanya hukum hakam. Boleh tak boleh, boleh tak boleh, mesti buat ni, jangan buat ni. Kalau kita ambil daripada sudut membersihkan hati, maka mungkin orang kata ataupun kita dapat gambaran, oh, Islam ni hanya kerja dia bersihkan hati je, dia tak ada kerja lain. Dia tak tahu macam mana nak cari makan, macam mana nak nasihatkan orang, buat baik pada orang, amar makruf nak mungkar, tak ada. Kalau dia pergi melihat agama ni daripada sudut amar makruf nak mungkar je, pada dia tak nampak Islam itu hanya seperti policeman ataupun yang seperti itulah, Nampak benda yang baik, nampak benda yang tak baik dia akan apa? Dia akan darah besar kecil-kecil ataupun besar-besar. Dan apa juga kebaikan dia akan suruh orang lakukan. Jadi gambarannya seolah-olah tak masuk kat situ berkenaan dengan keluarga, berkenaan dengan perkara-perkara lain di dalam agama. Dan kalau kita lihat, sebenarnya ada lagi satu perkara agama yang mungkin jarang disentuh, iaitu sebelum kita amar ma'ruf, cuci hati, halal haram. Kita ada satu perkara yang lebih penting dalam itu, iaitu bab tauhid, bab akidah. Dalam Islam itu, Islam itu adalah agama akidah. Daripada akidah sebenarnya baru membawa kepada amal, apa juga amal. Sebab itu Nabi SAW bila dia keluar berdakwah, bahkan bila diperintahkan oleh Allah SWT untuk keluar berdakwah, tugasnya bukan ajak kepada solat. Solat tu belum diwajibkan. Kalau orang tak solat pun tak boleh, wuduk pun tak ada. Nanti kita sampai dekat buat wuduk, bila agaknya disyariatkan solat dan bila disyariatkan wuduk. Sampaikan ulama bahas, sebelum diwajibkan puasa, maknanya belum diwajibkan wudu, apakah Nabi sahaja dan solat tanpa wudu waktu di Mekah? Kata macam itu ulama bahaskan. Sebab diwajibkan wudu ini semua pada tahun 2 Hijrah. Walaupun yang mana pun tidak terdapatlah sebenarnya satu riwayat pun Nabi sahaja pernah solat tanpa wudu. Namun yang kita nak terangkan kat sini, Nabi SAW tak terangkan pasal salat, tak terangkan pasal riba, pasal haram, judi, pasal arak, tak terangkan pasal judi hati pun. Nabi SAW diperintahkan untuk bawa kalimah La ilaha illallah, iaitu kalimah tauhid. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Dan tulis. Dan tentu sekali dalam kalimah tersebut terdapat apa? Bahawa Rasul Muhammad, Muhammad itu adalah Rasulullah. Dia akan bawa tanda, aku adalah Rasulullah. Kemudian yang aku bawa ini kamu mesti ikut, iaitu la ilaha illallah. Jangan sembah melainkan Allah. Aku juga ibadat sama juga ataupun kecil. Baik. Jadi daripada tauhid, kalau kita faham, daripada tauhid akan keluar semuanya cabang-cabang Islam. Sebab itu kata ulama, jadi nul Islam itu adalah aqidatul al-dinul aqidah wal amal. Dia adalah agama aqidah dan amal. Bukan aqidah saja, tetapi dan dia juga bukan amal saja tanpa aqidah. Dia adalah kedua-duanya sekali. Bila orang dah percaya, dah beriman kepada Allah SWT, dah beriman kepada Rasulullah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka yang lain pun senang. Suruh buat apa pun senang, makan tangan kanan pun senang, makan duduk pun senang. Betul tak? Nak tutup awal pakai tutup pun dah tak ada cerita lagi. Tak boleh kahwin dengan adik-beradik pun tak ada masalah. Tak boleh kahwin dengan makcik walaupun makcik sama umur pun tak ada masalah. Sebab dah masuk Islam. Sebab itu datangnya hukum asal syarak selepas apa? Selepas akidah. Beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, malaikat, tutup-tutup dan rasul-rasul dan sebagainya, iaitu akal iman. Maka datanglah hukum-hukum Islam, kemudian cabang-cabang Islam yang lain. Maka itulah yang kita harus perhatikan. Dalam bab najisnya mani yang kita nak bincangkan ini, sebenarnya daripada hadis-hadis ataupun riwayat yang kita baca tu, telah kita terangkan mesti kita kena lihat semua riwayat-riwayat ini, tak boleh kita lihat satu. Namun oleh kerana pemahaman manusia berbeza-beza, tak ada dua manusia yang pemahaman dia sama secara mutlak, dia mula sampai habis. Kalau semua sama, saya rasa satu tu tak relevan. Kalau ada dua, yang ada seorang sepasang sembah, semuanya sama dia mula sampai habis, tak relevan lah. Satu lah, macam tu lah. Mesti ada yang berbeza lah. Ini cakap teori je, bukan mesti macam tu lah. Orang dalam kantar ada yang sama je, cakap dia sama je, suruh buat. Oleh kerana mereka berbeza, tentu sekali bila nak keluarkan hukum makam, bila nak fahamkan hadis-hadis yang kita ajarkan, dan mereka diperintahkan untuk baca Quran dan tadabur dengan Quran, diperintahkan untuk baca hadis dan tadaburkan hadis dan beramal dengan Quran, beramal hadis, tak boleh tidak melainkan dengan mengeluarkan hukum daripadanya. tetapi pemahaman berbeza-beza, maka dapatlah kita pendapat yang berbeza-beza. Jadi ada yang melihat satu riwayat sahaja, bila kata dia perlu dicuci, untuk sasaran cuci bekas mani ya, maka mereka katakan yang menunjukkan mani itu najis. Yang lain dari riwayat dah tak tengok lagi. Dan ada pula melihat riwayat-riwayat yang tak cuci, cuma kerik-kerik dengan jari saja. Jadi mereka katakan ini menunjukkan tidak lagi. Tetapi yang sebaiknya apa dia? Kena lihat semuanya. Jadi ada cuci, ada kerik waktu kering. Maka pendapat tengah, patutnya bila basah, cuci. Nabi SAW cuci waktu basah, walaupun dapat bekas tak pun. Dan satu faedah daripada hadis ini, Nabi SAW keluar dengan kain yang dia pakai untuk berjima. Ada orang nak tidur, satu set baju, gelap. Nak makan, satu set baju. Nak masak, satu set baju. Nak pergi pasar, satu set baju. Nak berjalan, satu set baju. Nak pergi semayang, satu set baju. Tak tahu berapa macam jenis baju dia ada. Nabi SAW, kalau kita lihat, sebelum ni kita lihat apa, berjala dia pecah, gelas dia pecah, cawan dia pecah. Bukannya dia buang, beli baru. Sudahlah, beli baru, sudahlah. Dah lama sangat pakai cawan tu. Ada azimat ke? Tapi tidak, Nabi SAW apa? Tampan dengan perak, tampan sikit saja, bukan banyak-banyak. Menunjukkan bahawa keadaan hidup mereka itu sedar, amat sederhana. Mungkin kita katakan sampai kepada susah. Pakai baju tu juga untuk bertubuh, pakai baju tu juga untuk solat. Nah, banyak perbezaan antara zaman Nabi SAW dengan kita. Tapi adakah maknanya kita lagi bagus, Nabi SAW lagi tak bagus? Sebab kita lagi moden? Tidak. Sebab tu penilaian kita tu banyaklah dah berubah. Dan ia tidak lain tidak bukan disebabkan kerana bila kita hidup di satu tempat, pengaruh tu akan terkena pada kita juga. Sebab tu kita kadang-kadang lupa akan apa, ataupun tersilap dalam memberi pandangan. Namun kita tak katakan salah awak ada baju tu untuk macam-macam bukan apa ni, function. Cuma yang kita tak mahu adalah sampai membazir. Datang model baru, buang eh, simpan dekat terabuk, lepas tu kasi orang beli baru punya. Yang macam itu tak sewajarnya. Kerana Nabi SAW ada memang baju khas, tapi untuk hari raya, hari Jumaat dan hari raya Nabi SAW ada baju khas. Tentu sekali tak lain tak bukan untuk apa ni, sebagai satu mengagungkan akan hari tersebut. Tak sama macam hari-hari yang lain. Tapi secara umumnya Nabi SAW hidup dalam keadaan yang sederhana. Baik. Jadi dalam hadis-hadis tersebut atau riwayat-riwayat tersebut, patutnya jalan tengah adalah bila dia basah, dicuci dengan air. Nah, bila Aisyah kata aku nampak bekas cucian tu, maknanya dia basah. Kemudian kalau kering tak payah nak cuci. Tak cuci pun tak salah. Tapi boleh kita kerik-kerik saja pun boleh tak payah buang air pun. Gosok-gosok ataupun kita kerik dengan kuku pun. Ada orang faham daripada hadis-hadis ini atau riwayat-riwayat ini, kalau dah kerik dengan kuku, mana boleh betul. Taruhlah najis lah, najis betul eh? Anjing lah sebenarnya. Cukuplah orang kerik dengan kuku itu. Boleh betul? Tak betul. Jadi kata mereka tu menunjukkan bahawa ia bukan najis. Mani bukan najis. Itu satu pendapat, bagaimana pun dibalik kepada pemahaman masing-masing. Jadi dalam tengah dia najis, tetapi cara pencuciannya adalah diringankan. Semua pendapat ni disokong oleh macam-macam ulama, macam-macam syekh ada. Baik. Itulah yang sekarang ini. Kemudian tentang masalah bagaimana mani boleh najis, sedangkan asal ciptaan manusia itu daripada mana? Daripada mani itulah. Dan daripada manilah juga diciptakan orang-orang yang baik-baik. Orang jahat pun lagi lah. Nabi-Nabi takkan diciptakan daripada? Daripada yang najis. Wali-wali Allah SWT, ulama-ulama takkan diciptakan daripada mani-mani yang najis. Sebab aku jawab kita, ini sebenarnya tak boleh pakai dalam cakap. Ini cakap-cakap ada. Ini lebih kepada emosi daripada apa? Daripada akademik. Tapi kita sebutkan sebab ada orang sebutkan. Tak boleh dibudak kalau kita macam ini bicara tak boleh, tak boleh pakai. Sebab apa? Hukum bukan ditentukan dengan perkara seperti itu. Akan usul manusia lah apa dia mesti bersih apa semuanya. Betul tak? Macam kemarin kita ada cerita kan, kolon-kolon tu cengcengnya budak laki-laki tu bersih. Bukan bersih lah ni, dia tak payah nak cuci lagi dia rendir. Cengceng bayi perempuan mesti cuci. Sebab Nabi Adam AS diceritakan daripada air kan, tanah bulunya cuci. Jadi kencingnya anak-anaknya tu yang bayi tu patutnya pun bersih lah. Tak payah nak cuci renjir saja. Kemudian kalau perempuan diceritakan daripada mana? Daripada daripada tulang rusuk. Dalam tulang rusuk tu apa ada? Ada laham, ada daging, ada darah. Ini kotor, maksud kena cuci. Macam ini tak boleh pakai dalam dalam kekak. Macam cantik, macam sedap, tapi tak tak pakai. Kemudian apa pun asal usul awak, sekarang awak ni tanah ke mani ke apa? Awak ni air ke tanah ke darah ke apa? Kan dah berubah. Bila dia dah berubah, dia dah berkembang daripada darah ke daripada apa, menjadi satu hal. Kita tak hukumkan awak sekarang ni mengikut asal usul awak. Sekarang kita bersih ke tak bersih? Bukan nabi-nabi je, kita pegang seseorang manusia tu kena kena cuci lah. Air liur yang kena cuci lah. Tidak ke? Jadi kita cuci. Tak payah. Walaupun kalau lah mani tu najis pun, tak ada merubahkan apa-apa hukum. Tak ada apa-apa, tak ada merubah hukum. Sampai kadang orang kata Nabi SAW tu mesti cuci semuanya, in and out. Sebab dia Nabi. Air liurnya cuci, yelah telurnya cuci, cuci beratnya pun cuci. Sampai macam itu sekali. Tak, tak mungkin lah sampai macam itu kita tetapkan yang kita lampau sangat. Jadi patutnya sama macam manusia-manusia lain. Wallahu a'lam. Baik, jadi tentang hukum mani telah kita terangkan. Dan dua-dua jenis manusia ni ada mani ya. Laki-laki memang ada mani, perempuan pun ada. Laki ni tidaklah ada putih, bau ni pun kita tahu. Dan cara dia keluar biasanya dengan kancutan, dan dengan selepas itu dia akan rasa apa? Dia akan rasa lemah. Okay? Ataupun kalau tak macam itu, waktu mimpi. Waktu mimpi kadang-kadang dia sadar, kadang-kadang dia tak sadar, bangun batal. Pun mani juga dengan tak mani. Baik, perempuan pun ada. Cuma warna yang lain kata Nabi SAW dia warna kuning. Ya, dan dia bergantung. Kadang-kadang kata kepada putih kalau hormonnya kuat. Baik, dan cara keluarnya pun sama juga. Ya, ada syahwat, kemudian selepas itu ada ada kekurangan, yang ada kelemahan. Dan kadang-kadang daripada daripada mimpi. Kadang-kadang kita dapat direct daripada Rasulullah SAW. Sebab ada wanita yang tanyakan kepada Nabi SAW, tetapi dia malu sebenarnya. Tapi bila dia tanya juga, Nabi SAW galak. Kerana wallahu la yastahi min al-haq. Allah tak malu nak terangkan al-haq. Jadi kita pun tak sepatutnya malu bila nak belajar ataupun nak tanya. Maka Nabi SAW pun terangkan. Dia nampak apa yang lelaki nampak dalam mimpinya, maka keluarlah mani. Maknanya apa? Hukum ni tak hanya untuk Rasulullah SAW saja ke? Yang mani yang kita tengok dalam hadis tu, ataupun lelaki saja ke? Ataupun lelaki dengan perempuan sekali, maka asalnya semua sekali. Melainkan ada pengkhususan. Apa hukum untuk lelaki asalnya? Sama untuk perempuan, melainkan ada pengkhususan. Tapi ini kadang-kadang orang tak tahu pengkhususannya. Sampai kalau orang kata main Jumaat wajib atas lelaki, okey, wajib atas perempuan. Sebab asal dia untuk lelaki tu sama untuk perempuan. Cantiklah tu. Tapi kan ada pengkhususan bahawa wanita tak masuk daripada sudut percakapan dan perbuatan. Kita ni kadang-kadang jarang tengok perbuatan sahabat, amalan sahabat. Sebab daripada amalan sahabat itulah kita akan tahu bagaimana mereka faham akan agama. Pernah ke kita dengar sahabat-sahabat perempuan ni keluar ni main jemaah? Tak ada. Ada yang kadang-kadang pergi, tapi tak semua yang pergi. Kalau kita nak tengok amalan sahabat ni cukup sudah jadi jadi hujjah. Baik, jadi asalnya atau hukum tolak lagi sama untuk wanita. Dan kita tahu tak cukup kita basuh saja baju yang terkena mani itu, ataupun kita kering. Kalau dikering lepas tu tak kita pergi solat pakai baju tu. Cik, saya dah ikut hadis tak? Nanti dulu, dah mandi dulu. Dah mandi baru boleh solat. Belum mandi nanti dulu. Hadis tak sebutkan mandi tak? Hadis lah, awak kena hati terawalah. Nak praktikkan dia. Kalau memang tak belajar, memang masalah. Kita ada macam-macam hati lagi sebenarnya. Kita ada hukum-hukum yang telah di kata orang tu dikaji, di try run oleh ulama lah, maknanya telah di test. Semua ulama dah tengok. Ini bukan satu orang ulama punya mazhab ataupun datar. Ini adalah kajian daripada ulama-ulama semuanya. Jadi perlu mandi dahulu. Dan satu faedah lain, kadang-kadang keluar mani selepas subuhan. Tapi kadang-kadang kena mandi keluar mani mewajibkan mandi dengan syarat keluarnya dengan syahwat. Dan antara tanda keluar dengan syahwat apa dia? Keluar bukan contoh, ada dapat, ada rasa. Okey, itu antara tandanya. Kalau keluar mani bukan dengan syahwat, tapi tahu-tahu dia keluar tak pasal-pasal, dan tahu dia sama aku semua sama, wajib mandi ke tidak? Dan kalau puasa, batal puasa ke tidak? Okay, dalam hal ini kita faham asalnya mani yang muktabar dalam hukum ni, yang ada hukum ni adalah mani yang keluar dengan syahwat dalam keadaan sihat. Faham kan? Jadi kadang-kadang ada soalan, jadi tak tahu dia nampak keluar mani. Kadang-kadang gitu, banyak sangat exercise ke ataupun dia sakit lemah, dia kan keluar macam mani, memang keluar mani. Tapi kita katakan tak payah mani sebab dia keluar bukan dalam keadaan syahwat. Baik, jadi cara kita itu memang kalau nak cerita lagi panjang lah, tapi cukup daripada sudut hukum yang kita dapat daripada hadis mani ini, kita berpindah kepada bab berikutnya, itu bab darah. Hadis 27 ya. Kata Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala, wa an Asma binti Abi Bakr dan 26. Oh, hadis sama. Oh, ini tempat lain kita dah cara. Hadis 26, wa an Abi Samsi radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. يأتي إلى أبو سمسة رضي الله عنه بركته رسول الله صلى الله عليه وسلم بركته كنتين بأي طمبان ديكوتي dan كنتين بأي laki-laki diperkiti direnditi. Hadis diriwayatkan Abu Daud dan An-Nasa'i dan dia mensahihkannya. Jadi Abu Samsah adalah perawinya, seorang sahabat. Nama benarnya adalah Iyar. Dan dia adalah pelayan Rasulullah SAW. Yang ulama mengatakan dia hanya memiliki satu hadis. Hadis dia adalah hadis yang ini. Dan hadis ini hadis yang penting, iaitu berkenaan dengan cara mencuci najis kencing bayi. Dan hadis tersebut dari sudut sanadnya diriwayatkan juga oleh Al-Bazzar, Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah daripada hadis Abi Asamsah ini. Dan dalam riwayat-riwayat lain ada detail dia. Ini kalau kita nak faham hadis, nak kaji hadis, kadang-kadang kita kena lihat takhrij. Ini kita lihat riwayat-riwayat lain, ada detailnya, ada tambahannya, mungkin memberi faedah. Baik, dalam riwayat-riwayat Ibn Khuzaimah dan lain-lain lagi, Abu Samsah radhiyallahu anhu ini berkata, aku pernah melayani Rasulullah SAW dan didatangkan Hasan atau Hussein, lalu kencing di atas dadanya. Lalu aku datang mencuci dia, ya, aku datang untuk mencuci dia. Maka beliau ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kencing anak perempuan dicuci. Jadi ada sambungannya lah. Tetapi kencing lelaki itu tak payah cuci, cuma di rejeki wash. Iaitu sebabnya keluar hadis ini. Iaitu ada bayi yang dibawa sama ada hadan ataupun poteng. Tak mungkin dua-dua sekali, satu je. Tapi tak pasti siapa dia Hasan ataupun Hussein. Tapi untuk kita, tak ada perbezaan lah. Hasan atau Hussein, sama lah hukum. Takkan hukum untuk kencing Hasan lain, untuk kencing Hussein lain? Haa, sama saja. Jadi kita pun tak payah nak pergi sampai detail, nak tahu nama dia siapa. Yang penting apa yang berlaku, Nabi SAW, bila datang budak kecil, dia kata, jangan, saya tak mau pegang. Ini nanti foto apa semuanya. Tak ada. Ini kasi mamak dia lah, tak mau ibu saja. Tak tahu lah kalau macam ini awak mesti kena pukul lah, nanti kena komplain dengan woman right ataupun grup-grup wanita. Maknanya kita ni betul-betul diskriminasi. Tak ada kalau itu agama Islam, tidak. Kita sepatutnya apabila mempunyai rahmat dan kasihan kepada anak-anak kecil. Dan Nabi SAW memang begitu. Nabi SAW biasa dukung budak-budak kecil. Dan Hasan ataupun Hussein didukungnya dekat atas dadanya, budak ni pun kencing. Abu Sam pernah pelayan Rasulullah SAW, Abu Sam. Jadi dia pun pergi ambil air nak cuci. Ini menunjukkan bahawa pemahaman sahabat, bila kerja, mesti nak kena cuci. Fahaman ni mesti juga datang daripada Rasul. Kalau sana, mungkin orang nampak bahawa badui yang kemarin tu kencing kat hujung masjid. Dengan Nabi Sallam, apa ni, tuang dalam satu gayung air tu. Jadi mereka faham, semua jenis kencing, budak kecil punya ke, remaja punya ke, dewasa punya, orang tua punya mana, semua sama lah. Patutnya tak? Sama. Jadi dia nak cuci. Maka Nabi Sallam pun kata, tak payah. Yang dicuci daripada kencing siapa? Anak perempuan. Ada penghulam, tak payah. Cuma direnjeki. Maka Nabi Sallam dalam riwayat lain, Nabi Sallam cuma merenjekinya. Fa'asba'ahu bilma'. Dia tengok mana tempat-tempat yang kena kencing lelaki ni, budak ni, maka direnjekkan. Apa makna renjek? Renjek tu artinya kita tak sampai tuang, tak sampai mengalir, sampai ketupat sikit ke atau apa. Cuma dia letakkan atas najis tu air. Kalau suci, maknanya dia sampai sikit-sikit mengalir, satu dua kali mengalir pun sikit, mesti ada. Jadi itu makna. Bukan makna najis dia sini. Kita gini je sudah, mana tak kira, tak tengok pun tempat dia, merah najis saja. Ada kat sini ada lagi, tapi kita lagi satu tempat. Itu tak pakai. Sebab ada riwayat-riwayat lain dalam Sahih Muslim yang kemarin kita ada baca kat tempat lain, bahawa Nabi SAW ikuti kencing bayi tersebut dengan air. Jadi mesti semua tempat kencing tu mesti direndeh, tak boleh ni. Dan daripada hadis ini, dan hadis ini sahih sebenarnya, ada yang tak mensahihkannya, tapi selepas itu wallahualam, ulama-ulama hadis menghukumkan hadis ini sebagai sahih. Hadisnya hujjah bahawa kita tidak perlu mencuci kencing lelaki, anak kencing bayi lelaki, tetapi wajib kita mencuci kencing bayi perempuan seperti kencing-kencing lain. Kalau cuci maknanya apa? Mesti tuang terah, kalau perlu terah banyak hilang sampai hilang. Dan ini menunjukkan bahawa cara mencuci kencing bayi lelaki itu diringankan. Caranya diringankan seperti mani tadi. Caranya diringankan. Kalau basah cuci, kalau kering tak payah pakai pembul. Dan kadang-kadang cara cuci itu tak diringankan, tapi diberatkan. Kalau rajin datang jilat dekat cawan awak, dalam air itu awak kena tuang berat. Lepas tu awak kena lah cuci dengan tanah satu kali, lepas tu lagi 6 kali dengan air. Baik, tak cukup satu kali, tak cukup sampai jilat. Dan ini menunjukkan bahwa cara-cara mencuci ini berbeza-beza. Dan kita ambil daripada dalil. Kemudian, kalau kita ingat lagi kaedah, kita lihat bila ada cuci, ada perintah cuci menunjukkan benda yang perlu dicuci itu tidak lagi tahir, tidak lagi cuci. Tetapi dia adalah najis. Tak mungkin syariat suruh cuci suka-suka je untuk bersih-bersih. Walaupun boleh, mungkin, tapi dalam syariat dia mesti kerana apa? Kerana taharatul aid, iaitu najis. Dia boleh maknanya untuk angkat hadas kecil, hadas besar. Tapi takkan kita cuci kencing tu kita nak angkat hadas kecil, hadas besar? Tak mungkin kan? Dan tak mungkin bahawa najis kencing itu adalah najis kirik ataupun kufur atau maksiat. Tak mungkin. Jadi hanya satu pilihan. Dia adalah najis dari, iaitu najis kekotoran yang nyata, yang perlu dicuci. Baik. Di dalam hadis ini tidak disebutkan bayi lelaki yang macam mana yang kita tak payah cuci, perlu renjir saja atau boleh renjir saja. Adakah kalau ikut lafaz hadis itu wajrashu min bawli al-ghulam, dan direnjisi daripada kencingnya al-ghulam. Ghulam dalam bahasa Arab boleh budak kecil, bayi baru lahir, boleh 2 tahun, boleh 5 tahun, 10 tahun, boleh nak dekat balik, boleh dah balik, dan sampai 40 tahun pun boleh panggil ghulam. Tapi jarang lah. Takkan budak 40 tahun maka kita panggil dia budak, kita renjir dia kencingnya. Sebab itu dalam mengkaji hadis tak cukup satu hadis, kita kena cek riwayat-riwayatnya. Kitab ini bukan maksud kitab ini nak bawa semua hadis yang berkaitan dengan satu bab. Kami dah kata ini muhtasar. Ibnu Hajar kata ini hanyalah ringkasan. Yang penting hadis yang merupakan induk saja yang diletakkan kat sini. Tak bermakna awak pakai kitab ni habis, saya dah cover semua bab taharah, saya dah expert. Tak ada benda lagi lah. Silap besar pun, banyak kitab lagi besar ada ni. Ni masih kitab kecil lagi sebenarnya. Tapi dah berapa bulan masih lagi dalam bab taharah. Kalau kitab besar tak tahu berapa lama lagi. Baik, yang penting dekat sini, dalam riwayat-riwayat saya menerangkan umur sifat budak laki-laki itu yang mana kencingnya cukup kita renjati. Di dalam Sahih Muslim semua riwayat itu ada, iaitu daripada Ummu Qais binti Mihsan, saudara perempuan kepada Uqash bin Mihsan. Dia datang jumpa Rasulullah SAW bawa anak lelakinya supaya Nabi SAW berkah dia ataupun tahnikkan dia. Kemudian dia kencing, dia riba Rasulullah SAW. Dan sama juga Nabi SAW tak batuk, Nabi SAW cuma renjir sahaja. Dan dalam riwayat itu dia kata bayi tersebut belum makan, lam yablugh an ya'kula, lam yablugh an ya'kula, belum sampai umur untuk makan. Maknanya dia belum makan. Jadi kalau dia tak makan, dia buat apa? Macam mana dia hidup? Dia makan susu lah, minum susu. Makanannya adalah susu ibunya. Dan zaman dahulu biasanya orang tak minum susu, budak-budak tak minum susu lembu kan dalam sini. Kalau ibunya tak cukup susu ke apa ke, dia akan pas kepada ibu lain, sama ada seri ataupun buka. Itu zaman dahulu. Zaman sekarang ibu boleh susu pun tak nak susu. Takut tak sihat kenapa, wallahualam. Nanti dia bagi lembu yang susu. Tak kisah. Jadi maksudnya mesti kat anak lelaki tersebut yang belum makan, maknanya dia mesti minum susu ibu ya. Ada orang kata macam tu. Tapi tak, fahaman tak kata macam tu. Maknanya janji dia belum makan makanan orang dewasa. Orang dewasa makan apa? Susu dia kena cukup. Awak 20-20 susu pun awak tak kenyang kan? Kecil-kecil boleh lah. Maknanya dia tak makan makanan dewasa. Sebab kencing ini hakikatnya apa? Tak maaf, kita sebut bahasa gini kat dalam masjid pun cuma kita nak terangkan. Hakikatnya dia adalah lebihan daripada makanan dan minuman. Lebihan. lidah kita makan akan diproses, mana lidah ada di protein dia dalam benda kotornya yang weak dia tu yang keluar sebagai kencing. Maknanya ia ni hakikatnya ada pengaruh daripada apa yang masuk kita makan, apa yang keluar tu. Kadang-kadang kita makan ubat tu bau ubat juga. Sebab itulah Allah Alam, kalau bayi tersebut walaupun 2 hari walaupun 3 hari tapi awak dah kasi dia makan apple atau makan apa apa vitamin protein apa dah, dia tak minum susu lagi dah 3 hari pun kita kata kena cuci, tak cukup. Jadi kita khususkan keumuman hulam apa juga budak lelaki dengan apa, dengan riwayat-riwayat yang tadi dia belum makan. Dan biasanya soalan akan datang, ustaz, kalau dia makan biskut sikit boleh ke tak boleh, nak kena cuci ke renjir cukup? Nanti kalau kata tak boleh, kalau dah makan sikit je dah tak boleh, habis tak payah lah. Dia terpaksa lah kasi susu, budak susu nangis-nangis pun dia kasi susu juga. Dia punya plan nak kasi vitamin ke, nak ada plan nak kasi apa-apa lesen apa semua dah ada terbantut. Sebab dia tak mahu cuci, ya Allah. Macam lah susah sangat nak cuci, asalnya kena cuci juga. Jadi kita tak faham maksud dia. Bukan makna renjir itu sunnah, maknanya apa tu, kalau budak tu kita mesti biarkan dia susu aja supaya kita boleh renjir tapi kita dapat pahala. Tidaklah maksudnya. Kita tengok kadang budak tu ada budak susu tak cukup. Tak tahu lah macam betul ke tak betul, tapi pengalaman macam ada budak susu tak cukup, kena tambahan lagi-lagi dalam umur-umur tertentu. Jadi di sini macam gini, kalau dia main diet dia, dari utamanya adalah susu, dia makan lain sikit-sikit, makan lain tu bukan untuk kenyang tambahan. Jadi sikit-sikit ada untuk makan biskut apa ke, sikit-sikit ada makan buah sikit ke apa. Maka dalam hal ini hukumnya sama juga, dia dikira sebagai gulam, yang mana pentingnya tak perlu di sini, rejit cukup. Dan kadang-kadang pula sakit, kita kasi ubat habis, dah dia dah tak makan susu lagi, dia dah tak makan ubat, habis dia cuci. Takkan dia macam itu. Habis kalau dia umur berapa, 7 hari ataupun awal, dia dah rasa kurma, habis lah, dia dah tak boleh apa, dia punya kencing dah tak boleh ke, dia rejit. Jadi menunjukkan bahawa tidak. Sebab tu ulama kata budak lelaki yang belum istirna, maknanya dia hanya makan makanan susu tu pula secondary. Jadi dengan itu kita faham akan hadis tersebut. Dan kenapa agaknya, kenapa hukum kencing bayi laki-laki diringankan, ataupun kencing bayi perempuan diberatkan? Ada beza kencing di dua-dua ni. Dua-dua belum makan, patutnya sama. Patutnya sama. Itu sebab sebahagian ulama tak pakai hadis ni. Mereka kata lelaki dengan perempuan sama je. Jadi dua-dua sepatutnya di, sama ada dua-dua kena rendir ataupun dua-dua dicuci. Sebab ada dua pendapat, satu kata dua-dua dicuci, satu kata dua-dua direndir. Dan kita tahu dari mana mereka dapat pendapat ini, iaitu dengan kiyas. Tapi pendapat yang benar adalah hadis. Sebab kita bila datang hadis, datang dalil yang jelas macam matahari, tak boleh kita apa? Kita istihad, tak boleh kita kias lagi. Nabi dah kata jelas dalam hadis ini, hadis ini sahih, bayi perempuan kencingnya di cuci, bayi lelaki kencingnya di rentik. Boleh kita tak ada Nabi salah tu, dua-dua dia cuci, tak ada, dua-dua tu dia rentik. Takkan kita berani cakap macam itu kan? Jadi bila datang hadis habis, kami nak wa'ata'ana. Ada pun kenapa, itulah yang tadi kita terangkan tu, ada kata apa ni, asal usul insan tu lelaki tu bersih, perempuan tu kotor. Dan kita dah katakan ni tak ada kena mengena lah, tu jauh sangat. Ada juga yang katakan ni ada kena mengena dengan adat orang Arab. Orang Arab ni suka anak lelaki terlampau sangat, lebih daripada anak perempuan. Macam orang Cina lah, dekat negeri Cina kan sekarang. Jadi bila dapat anak lelaki suka, bila dapat anak perempuan sedih, muka masam. Quran cakap. Dan yang teruk daripada yang teruk sangat tu, yang ni sebagian bapak-bapak malu sangat dapat anak perempuan, dia bunuh untuk hidup. Waktu banat wa'idhal mahu datuk tu ilat. Apabila anak-anak perempuan yang ditanam untuk hidup tu ditanya li'ayi zalmin kutilat, apa dosa kau kena bunuh? Maknanya orang Arab dapat anak perempuan kau bunuh, bukan waktu bayi lah, sekarang dah besar kau bunuh. Jadi mereka anti budak-budak perempuan. Agaknya sebab itu tak Nabi SAW suka sangat dengan budak lelaki, ikutkan apa style tradisi orang Arab. Jadi sebab tu Nabi SAW katakan lah, kalau anak-anak lelaki tu kan lorok-lorok, maka tak payah nak cuci renjit tu pun. Tapi anak perempuan cuci. Pernah dengar tak macam ni? Kalau pernah dengar, kalau pernah baca, ketahuilah ini lagi teruk. Jauh sangat. Jauh, teori yang jauh. Tak ada dalil. Adakah masuk akal adat orang Arab yang benci pada perempuan itu diketahui oleh Nabi Sallam? Kalau Nabi Sallam setuju pulak, ikut pulak. Nabi Sallam ni siapa? Dia ni nak dapat populariti ke apa? Tak mau kasi orang Arab marah pun. Ataupun dia adalah seorang Nabi dan Rasul, kerja dia hanya menyampaikan apa datang dari Allah SWT. Adat yang tak baik ni sepatutnya Nabi Sallam tak. Dan itulah yang telah berlaku sepatutnya. Tak mungkin Nabi SAW setuju kita diskriminasi antara lelaki dengan perempuan. Jadi kalau datang hadis ini, kalau kita memang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kita kata inilah hukumnya, kenapa Allah Adam. Tapi kalau orang yang tak beriman sangat, ini tak beriman lah tu dengan Allah dan Rasulnya, tapi lebih beriman kepada hak-hak wanita, dia kata hadis ni tak boleh pakai. Hadis ni diskriminasi perempuan. Perempuan tu penting kena cuci, bukan lelaki kena renjir cukup. Jadi kita faham kan? Untuk kita, kita fikirkan lah kumpulan mana yang kita mahu. Jadi ini salah satu hukum syarak. Ada apa-apa soalan? Supaya bertambah tidak-tidak bertambah keimanan. Tetapi kalau tak tambah pun, macam tak betul dengan apa yang dalam Quran tadi pun, dia tak tolak Quran dan tak tolak hadis. Kalau itulah maksud dan niat orang yang buat kajian tadi ni, kenal Quran dan hadis, insyaAllah akan diterima jasa. Dalam hal ini terdapat seorang alim daripada ulama dulu lah, seorang ulama Syafi'iyah, utuhlah nama dia. Dia pernah buat kajian saintifik. Berapa saintifik dia, wallahualam. Tapi katanya dikajinya kencing bayi laki-laki dengan kencing bayi perempuan. Dia kata kencing bayi laki-laki itu titik, rapik, putih. Kencing bayi perempuan itu beza, dia kuning sikit dan dia tebal. Ini agaknya hikmah ya. Dicucinya kencing bayi perempuan, tak dicucinya kencing bayi laki-laki yang dulu belum makan makanan sebagai dietnya, diet yang utama. Jadi alhamdulillah lah untuk kita menambahkan keimanan. Tapi taruhlah besok ada kajian kata baliknya ke apa, kita tetap pakai Quran dan hadis. Wallahualam. Ada masa lagi. Jadi kena baju air kencing ataupun mani yang kena baju, sama tak hukumnya yang kena tilam? Sama tak? Mesti ke kalau dalam hati sebut baju, baju je. Kalau kena nak kena cuci, nak kena rendis. Kalau kena barang-barang lain tak payah. Ya tak? Ini saja kita sebutkan lah. Tak ada, saya rasa kat dalam masjid ni yang fikir macam tu kan, faham macam tu. Tapi ada orang kat luar masjid ni yang faham macam tu kan, kadang-kadang dia sebut baju. Kalau anjing jilat kat dalam cawan, cawan pinggan tak, baju tak, macam gitu kan. Kita faham kan, keadaan tu yang menentukan. Bila waktu tu, insiden tu berkenaan dengan baju, disebutkanlah baju. Tak payah nak sebutkan semua benda. Dan kalau biasanya kena kat cawan, anjing tu biasa jilat kat cawan, dia tak jilat kat baju misalnya, maka disebutkanlah tentang cawan. Baik, jadi dalam hal ini kita kiaskan baju dengan apa juga bahan-bahan lain. Kalau kena anjing, kalau kapet ni kena keramik kat rumah, kena cuci juga. Kalau kencing bayi perempuan, masalah dia macam mana nak cuci kapet yang kena najis. Cukup tak kita tuang saja satu baldi air macam hadis badui. Dan ini saya terangkan mana kita maklumkan perkara ini. Kalau kat rumah kapet tak ada pengisir terberat-berat apa semua, takkan kita nak letakkan nak letak. Jadi caranya cuci, wajib cuci. Jadi kalau dah basah, kita tuang lagi air, makinlah basah, makin teruk. Jadi apa kita buat? Kita keringkan dulu. Nah, kita lap, kering, kemudian baru kita tuang, mesti tuang air. Lepas tu kita lap lagi, cuba keringkan dia, kemudian kita tuang air sampai kita rasakan dah hilang air dia. Tak payah kita perah, lagi-lagi dalam keadaan yang amat menyulitkan dan menyusahkan. Kalau kena dekat pusing kereta, sama rangkong apa juga tempat, kita perlu tahu bahawa cuci, tetap cuci, tuang air, tetap tuang air. Dan pada hari ini terdapat hukum bahawa yang disebutkan oleh ulama, najisnya kencing semua yakni lekar manusia najis, lelaki atau perempuan, muda ataupun tua, yang dah makan makanan ataupun belum makan makanan. Cuma keringanan untuk bayi lelaki yang belum makan makanan. Dan ini kata Imam Nawawi rahimahullah, tidak ada silap dalam hal ini melainkan satu dua ulama. kita baca hadis yang berikutnya, kemudian kita sambunglah kita sejak. Yaitu hadis ke-27 Mu'adz Asma binti Abi Bakr radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qala fi dami al-hayd tusibu al-thawb ta'udduhu thumma taqrutuhu bil-ma thumma tawdahu thumma tusalli fi muttafaqun alaihi. Dari Asma binti Abi Bakr radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wa sallam berkata mengenai darah haid yang mengenai pakaian, engkau menggosoknya, kemudian mengeruknya dengan air, kemudian memercikinya, lalu engkau solatlah dalamnya. Muttafaqun alaih. InsyaAllah kita akan sambung hadis ini dan pembahasannya. Dan ini telah berpindah kepada satu lagi perkara yang dibahas oleh ulama, iaitu tentang darah haid. Dan kemudian tersebutkanlah sikit banyak tentang hukum darah secara umumnya. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.